tidak hanya ditinjau dari jenis barang atau zatnya saja, tapi juga dilihat dari cara memperolehnya. Bagaimana sesungguhnya makanan yang halal menurut Islam? Sudahkah kita mengkonsumsi makanan yang halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam muhasabah pagi hari ini Masjid Pondok Pesantren Kuliyatul Quran Al-Hikam Depok. Dan bersama-sama kita di masjid ini ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bahrul Maghfirah Provinsi Lampung. Alhamdulillah kalau yang di masjid ini dari kerudungnya, dari bajunya kelihatan segar, fresh. Mudah-mudahan fresh hatinya, fresh pikirannya, dan fresh dompetnya. Amin. Yang di rumah juga mudah-mudahan demikian. Allah selalu memberikan kesegaran jasmani, kesegaran rohani, segar dalam beraktivitas, dan mudah-mudahan penuh ridha dan barakah Allah. Amin. Seperti pada fiti yang baru saja kita saksikan, bahwa pada saat ini sesungguhnya problematika sosial masyarakat, kalau kita mau lihat itu sangat-sangat kompleks. Ada orang yang misalnya begini, apa yang kita bayangkan kalau ada tulisan, kalau ada titik-titik persen untuk tender, maka semua bisa diatur. Apa yang ada di dalam bayangan ibu-ibu sekalian, bayangan pemirsa? Korupsi, iya kan? Kalau kemudian yang dibawa pulang ke rumah itu adalah duit hasil korupsi, kira-kira barokah apa tidak? Tidak. Jadi kalau misalnya ini rumahnya tambah besar, mobilnya bertambah jumlahnya, mobilnya juga tambah mewah, anaknya bisa kuliah di perguruan tinggi di luar negeri, sepertinya semuanya bisa memberikan kebahagiaan. Tapi ternyata yang sudah memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan seluruh kebutuhan hidupnya tercukupi, hatinya kering. Ternyata pikirannya seringkali bingung. Bahkan seringkali kalau mau tidur saja, dia harus minum obat tidur. Pernah dengar gitu apa enggak? Nah, ini yang seringkali menjadi fenomena masyarakat kota, masyarakat elit. Ternyata untuk tidur nyenyak itu mahal. Mereka harus minum obat tidur. Nah biasanya kita ini mendengarkan pengajian saja tidur, apalagi dikasih obat tidur, ya kan? Bayangkan mereka mau tidur, apalagi yang sudah, wah namanya disebut-sebut di KPK. Bukan hanya dia, bisa saja keluarganya nggak bisa tidur nyenyak, betul nggak? Kembali ibu mendengarkan pengajian bisa saja tidur nyenyak. Betapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita bisa tidur di mana saja. Mereka yang rumahnya mewah bisa saja loh mereka nggak bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana sesungguhnya Allah memberikan garis kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah 169, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Sudah halal, baik. Oke. Pemirsa Jahayati rahimahumullah, ibu-ibu yang ada di Masjid Pesantren Al-Hikam. Tadi ayat ini yang sudah kita telaah bersama. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi kategorinya tidak hanya halal tapi juga baik. Ada enggak barang yang halal tapi tidak baik? Ibu misalnya makan kedondong, lalu yang ibu makan bijinya, sakit nggak tenggorokan? Ini barang halal dari pohonnya ibu sendiri. Barang halal tapi tidak thayyib bagi tenggorokan kita, ya kan? Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Dia setengah protes lah. Rasulullah tanya sebetulnya, saya ini merasa sudah puasa Senin Kemis, sudah sholat malam. Kenapa doa saya ini sepertinya tidak diijabah oleh Allah? Nah, pertanyaan Rasulullah akhirnya begini. Kira-kira makanan yang kamu makan lalu menjadi darah dan menjadi dagingmu itu dari sumber yang halal apa tidak? Kata Nabi. Kira-kira pakaian yang kamu pakai pada saat kamu berdoa itu dari sumber yang halal apa tidak? Enggak bisa jawab dia. Ada sesuatu yang memang harus kita jaga bersama. Kalau ini dari sumber yang tidak halal, lalu menjadi darah daging kita, lalu kemudian pakaian yang kita pakai juga dari sumber yang tidak halal, bagaimana kemudian kita berharap bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah? Oleh karena itu, mari kita melihat sumber-sumber yang mungkin bisa kita jadikan catatan ya. Makanan yang halal atau yang haram, kita lihat dari apanya. Yang pertama adalah memang zatnya yang halal atau zatnya yang tidak halal. Kalau kita makan, waduh ini ada sapi besar, tiba-tiba mati, gak sempat disembelih, sayang terus dibagi-bagi, itu halal apa haram? Haram, karena dia bangkai. Berarti dia halal karena zatnya atau dia haram karena zatnya. Kemudian halal atau haram karena cara memperolehnya. Kalau yang tadi ada gambar berapa persen. Kalau dia bisa memberikan berapa persen yang diinginkan, maka tender bisa jalan mulus misalnya. Maka ada halal atau haram karena cara memperolehnya. Ada juga halal atau haram dalam prosesnya. Halal atau haram dalam prosesnya. Misalnya kita melihat, ini sebetulnya kita punya tepung, dicampurlah telur, ini barang halal. Tapi kemudian ketika kita sudah membuat kue, oh kita beri macam-macam minyak. Sumber minyaknya ternyata bukan dari minyak yang halal. Maka proses ini juga menjadikan yang tadinya bahan bakunya halal itu menjadi haram. Mungkin ibu-ibu ada yang mau disampaikan. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matin dari Majelis Taklim Bahrul Makdirah Provinsi Lampung. Baik, ya. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana hukumnya kalau kita memakan daging sapi tapi yang menyembelih itu adalah orang yang sering meninggalkan sholat? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Amanah dari Majelis Taklim Bahrul Makdirah Lampung. Yang saya tanyakan, kita ini sebagai istri, kira-kira layak apa enggak apabila kita ini menanyakan kepada suami kita yang jelas menafkahi kita, anak-anak kita, untuk menanyakan kira-kira sumber ekonomi yang didapat itu halal apa haram, karena ini menyangkut tentang ekonomi keluarga. Kemudian bagaimana kira-kira cara untuk menanyakan supaya tidak tersinggung? Ini juga capek kalau ditanya juga tersinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, kita lanjutkan kembali muhasabah kita. Bagaimana sesungguhnya kita bisa mendapatkan makanan yang jelas halalnya supaya keberkahan kehidupan kita bisa menjadi bagian dari ruh. Menyemai damai, menyemai bahagia. Ibni wa dunia wal akhirah. Terima kasih pertanyaannya tadi. Ibu Umatin, mungkin kita akan berangkat dari surah Al-Ma'idah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wattamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma zakkaitum wama zubiha 'alan nusub. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Dua, darah. Sekarang ini pun ternyata saya masih sering menemukan apa ya, dide ya, kalau orang Jawa bilang, darah yang kemudian direbus ya, dibekukan. Lalu daging babi atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib. Tidak mudah bagi kita untuk menelusuri. Yang kita beli daging di pasar tradisional, sempat enggak kita tanya, ibu tadi ini nyembelihnya pakai bismillah apa tidak gitu. Sempat enggak kita tanya itu. Oleh karena itu pemirsa, ini sebetulnya tugas kita bersama. Pemerintahlah yang punya kewajiban melindungi seluruh penduduknya. Kalau Imam Al-Ghazali itu menyebut al-muhafadzatu 'alad-din. Bagaimana pemerintah melindungi agama yang dianut oleh warganya. Jadi kalau agama Islam, Qur'annya mengajarkan yang kita makan hendaknya juga disembelih dengan menyebut nama Allah. Lalu kemudian kita kembali. Yang mungkin ibu-ibu juga barangkali tidak semua punya keberanian tanya kepada suaminya. Pemirsa di rumah mungkin juga mencari format, bagaimana caranya saya tanya kepada suami, panggilannya siapa, abang atau ayah atau bapak misalnya. Kalau saya panggil suami saya Daeng, karena orang Makassar misalnya. Abah atau bapak, pak, ini saya tiap bulan dapat amplop isinya ini sumbernya halal atau sangat halal atau sumbernya syubhat dan seterusnya. Keberanian bertanya itu saja sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi sebaiknya tidak pada formal-formalan seperti itu. Kalau mungkin pada saat kita makan bersama, kok biasanya gajinya sekian, bulan ini kok tambahnya banyak ya? Oh iya, karena ini ada gaji 13 misalnya. Oh iya, karena kemarin saya diundang ceramah dan seterusnya. Kan banyak sekali yang mungkin jadi Widya Iswara ya, ceramah. Ketika ceramahnya banyak, ya mungkin akan mendapatkan banyak tambahan misalnya. Tapi keberanian bertanya itu sesuatu yang luar biasa. Baik ibu, kita akan segera menutup muhasabah kita. Kita membaca Qasidah Burdah bersama ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalki kullihimi huwal habibu alladhi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami huwal habibu alladhi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami huwal habibu alladhi turja turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mubtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waufir lana mamada ya wasi'al karami. Mari kita akhiri muhasabah kita dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesabaran untuk bisa diberi kesempatan mendapatkan rizki yang halal, rizki yang thayyib, rizki yang barokah, supaya hidup kita barokah, supaya umur kita barokah, supaya keturunan kita barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح لنا من أبواب رحمتك وافتح لنا من أبواب مغفرتك وافتح لنا من أبواب الجنة يا الله يا الله يا قاضي الحاجات يا الله يا الله يا رافع الدرجات يا الله يا الله يا دافع البليات يا الله يا الله يا شافي الأمراض يا الله يا الله يا مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan muhasabah kita ada manfaatnya, penuh ridha dan barokah Allah. Amin. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada muhasabah berikutnya. Wa'ul muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.